Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa nahmadu subhanahu wa ta'ala wa nusalli wa nusallim ala habibina al-mustafa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-mujtaba. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para sahabatnya. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah kembali kita bertemu di hari yang penuh dengan kebahagiaan, hari ketiga di bulan Syawal. Hari di mana kita merayakan kemenangan kita setelah satu bulan penuh kita menjalani training, menjalani suatu usaha yang cukup keras untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun walaupun begitu, ketika kita memasuki bulan Syawal ini, menjalani hari-hari kita selanjutnya, kita memiliki banyak tugas yang harus kita lakukan untuk mewujudkan diri kita menjadi manusia-manusia yang jauh lebih baik lagi dari hari-hari sebelumnya. Pada hari ini kita sudah memasuki ayat ke-35 dari surat Al-Isra yang berisi pesan kepada kita tentang tugas yang harus kita lakukan. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa auful kaila iza kiltum wazinu bil qistasil mustaqim, zalika khairun wa ahsanu ta'wila. Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar, itulah yang lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Ayat ini memesankan kepada kita bahwa salah satu tugas yang harus kita lakukan adalah wa'auful kaila, ya, hendaklah kamu menyempurnakan takaran. Di dalam ayat sebelumnya Allah sudah memerintahkan kita wa'aufu bil ahdi, penuhi janji. Tidak hanya sekedar sebuah janji yang diucapkan di dalam ucapan, tetapi wa'auful kaila, di dalam melakukan transaksi, berdagang, sesuaikan, penuhi sesuai dengan standarnya. Apakah berdagang, ya, dengan menimbang, apakah dengan mengukur, apakah dengan sebagainya, melakukan pemeriksaan, disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Ya, wa'auful kaila, maknanya jauh lebih luas daripada itu. Para pendengar rahimakumullah, saya sangat tertarik dengan keterangan Ustaz Fajrul, pernyataan Ustaz Fajrul Haq pada ayat sebelumnya, di mana beliau mengatakan bahwa banyak tugas yang harus kita lakukan di dalam kehidupan ini, ya, sehingga akhirnya kita tidak akan melakukan tindakan-tindakan yang sia-sia ketika kita menjalani hari-hari di Idul Fitri ini atau di bulan Syawal ini. Biasanya karena kita lengang, ya, di bulan Syawal ini melakukan silaturahmi, berziarah, berjumpa dengan kawan-kawan, maka yang paling banyak terjadi adalah saling bercerita tentang kehebatan, ya, atau malah membuka gosip-gosip baru yang mungkin selama bulan Ramadan tidak pernah dilakukan, ya. Benar sekali apa yang disampaikan oleh Ustaz Fajrul dalam keterangan hari sebelumnya, bahwa memang kalau ternyata di dalam hidup ini kita menyadari bahwa kita punya banyak tugas, banyak kerja yang harus kita lakukan, maka akhirnya yang terjadi adalah kita tidak akan sempat lagi untuk memikirkan hal-hal yang tidak perlu. Coba bayangkan kalau malam ini adalah besok kita ujian. Malam ini kita akan berusaha untuk, ya, membaca, untuk melakukan hal-hal yang paling penting untuk ujian besok. Saya kira bahkan tidur saja yang kita anggap sangat penting itu tidak sempat lagi kita lakukan gara-gara kita akan menghadapi ujian. Ya, tidak sempat lagi untuk bahkan untuk nonton televisi, untuk cerita-cerita sama kawan-kawan, kita tidak akan sempat lagi melakukannya. Karena kita tahu bahwa kita akan melakukan suatu tindakan yang cukup berat pada besok harinya, itu ujian. Begitu juga di dalam keseharian kita. Kalau kita paham betul bahwa di dalam hidup ini kita punya banyak tugas, maka tidak sempat lagi untuk melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Tidak sempat lagi untuk membicarakan hal-hal yang tidak bermanfaat. Tidak sempat lagi bahkan untuk melirik hal-hal yang tidak berguna di dalam kehidupan kita. Saya kira mungkin ini pelajaran terbesar yang bisa kita ambil dari orang-orang Eropa, yang bahkan mereka berjalan saja sangat cepat untuk mengejar waktu. karena mereka tahu waktu apa yang harus mereka lakukan, sehingga akhirnya berjalan saja tidak sempat melenggak-lenggok ke sana kemari atau lirik sana lirik kemari kemari, semuanya sibuk dengan apa yang siap untuk dia kerjakan, planning-planning yang siap untuk dikerjakan. Maka pesan dalam ayat hari ini adalah mengisi hari-hari kita di bulan Syawal ini, merayakan kesegenap perasaan berbahagia kita di hari raya Idul Fitri ini. Jangan sampai melakukan silaturahmi sehingga akhirnya melakukan tindakan-tindakan yang dilarang oleh Allah atau tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu terlalu banyak bercerita tentang baju baru, atau tidak perlu terlalu banyak bercerita tentang makanan atau kue-kue yang dimasak, tetapi cobalah cerita untuk tugas-tugas yang siap untuk kita lakukan. Si Anu ternyata kuenya sedikit, jangan cerita kue sedikit, tapi bagaimana cara kita untuk menambahi kuenya yang sedikit. Si Anu pakaian masih satu setel, jangan menceritakan pakaian satu setel untuk menjelekkannya, tetapi bagaimana kita kemudian terinspirasi, termotivasi untuk kemudian berusaha membeli pakaian, menambahkan pakaiannya yang masih sedikit. Atau memikirkan hal lain, masih banyak tetangga kita yang masih kesusahan yang harus kita bantu. Saya kira untuk menjelaskan hal ini secara lebih lanjut bersama kita studio sudah ada Ustaz kita, Ustaz Fajrul Haq, kami persilakan. Terima kasih kepada Ustaz Perdana, bahwasanya ayat yang kita kaji saat ini adalah yang kita hadapi sehari-harinya, baik di bulan Ramadan yang baru kita lewati, baik di hari raya yang kita jalani saat ini. Ini tidak akan pernah terlepas dari timbangan ataupun takaran. Makanya Allah Subhanahu wa taala selalu menyisipkan tentang takaran ini dan melalui firman Allah, walaupun sebelumnya berbicara bagaimana tentang amanah kita dalam menjaga anak yatim, dan sebelumnya juga Allah bercerita bagaimana kita dapat menjaga keturunan ataupun keluarga kita itu tetap harmonis dan menjaga keturunan tersebut. Begitulah Allah selalu menyuruh kita, sampai kepada hal timbangan pun Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita supaya kita terus berbuat baik atau berbuat adil. Ketika Allah berfirman wa aufu, itu tidak saja artinya timbangan itu pas, tapi kalau dilebihkan sedikit itu adalah merupakan kesempurnaan. Karena sempurnakanlah, begitulah firman Allah, dengan membahasakan yaitu wa'auful kaila. Kata-kata wa'auful itu artinya sempurnakan, dalam arti kata jangan sampai ada yang kurang. Begitulah Allah menyarankan kepada kita dan kepada seluruhnya, karena orang lebih cenderung kepada perbuatan yang curang, orang lebih cenderung kepada takaran yang mereka tak mau sempurnakan. Maka Allah sudah mengatakan, kalaulah dapat kamu lakukan hal tersebut, itu adalah hal yang terbaik. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Bukan saja lebih baik ataupun lebih utama untuk kita, tapi kita akan merasakan ke depannya itu akan lebih baik. Maka kalau kita lihat sajalah, walaupun seseorang itu tidak mengetahui timbangan itu, timbangan yang dipakai pada saat itu ketika dia membeli sesuatu itu bagus atau tidaknya, tapi dia dapat merasakan nanti di rumah ketika timbangan itu 1 kilo dengan 1 kilo bungkus plastik satu ini dengan satu yang lain itu terasa lebih ringan yang baru dibawanya itu tadi, maka otomatis orang ini tidak akan pernah lagi mau membeli ke tempat tersebut. Disebabkan apa? Karena mereka tidak mau menyempurnakan timbangan. Berarti orang ini bukan ingin mencari pelanggan, tapi ingin menjauhi dari pelanggan. Maka ini adalah ada hal yang tidak baik, disebabkan kecurangan itu terjadi. Mungkin inilah salah satu dari pengertian dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Itu adalah hal yang lebih baik, karena kita untuk menjaga ke depan yang lebih baik. Makanya Islam ini adalah menjaga bukan sesaat saja, tapi menjaga supaya bagaimana kita lebih lanjut untuk menjaga hal tersebut. Maka lakukanlah ketika kita diberikan amanah, maka sempurnakanlah amanah itu, penuhilah janjinya itu. Kalau kita dalam berjanji kita penuhi, dalam bertimbang ataupun takaran kita harus sempurnakan takaran tersebut tanpa mengurangi dan merugikan yang lain. Begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kita, dari sisi manapun kita harus berkata jujur, terlebih lagi di bulan Ramadan yang baru kita lewati. Baru saja kita melewati ketaatan yang sempurna, tapi ketika datang orang membeli sesuatu di tempat dagang tersebut, maka terjadilah kecurangan. Inilah yang tidak diinginkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena apa yang diperbuat sebelumnya itu tidak sesuai dengan realita dalam kehidupannya. Allah menginginkan realita tersebut, artinya sesuai apa yang sudah kita perbuat, sesuai juga dengan apa yang kita lakukan kesehari-harian kita. Karena Islam sangat menjaga keserasian tersebut, karena tanpa itu kita akan, hidup kita ini akan menjadi satu sama lainnya akan menuding dengan yang lainnya, ketidakpercayaan. Maka laksanakanlah ketaatan itu kepada Allah, sehingga kita mendapatkan kepercayaan tidak saja sesama, tapi mendapatkan amanah itu betul-betul kita jalankan dan kita sempurnakan. Ya, terima kasih Ustaz Fajrul. Para pendengar rahimakumullah, sebagai penutup tadi yang sudah digambarkan oleh Ustaz Fajrul, Allah di dalam keterangan akhir redaksinya mengatakan zalika khairu wa ahsanu ta'wila, itu yang lebih baik dan jauh lebih utama bagimu. Kita harus yakin bahwa melakukan kebaikan itu pasti akan membawa dampak kebaikan. Melakukan segala sesuatu yang saleh, bermanfaat, itu jauh lebih baik dan utama bagi kita daripada melakukan tindakan-tindakan yang tidak bermanfaat, atau bahkan melakukan tindakan yang malah membuat kita akan menjadi rugi sendiri. Ini harus menjadi pemahaman kita. Oleh karena itu, mari isi hari-hari kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Isi hari kita dengan beribadah. Isi hari kita dengan amal saleh. Isi hari kita dengan sesuatu yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hidup kita akan jauh lebih baik lagi, insyaallah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.